Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumittin amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah wal akhawat, kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, pada kesempatan yang mulia ini kita akan sedikit melanjutkan pembahasan manzumah al-qawaid al-fiqhiyah beserta syarah dari Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kita masuk pada bait yang ke-12. Bait yang ke-12. Qala al-allamah Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah, ad-dinu mabniyun 'alal masalihi fi jalbiha wad-dar'i lil qaba'ihi. Ad-din, agama itu, ad-din al-azim, agama Islam itu, mabniyun, dibangun di atas, 'alal masalihi fi jalbiha, dibangun di atas, ya, mendatangkan maslahat-maslahat. Yani agama Islam ini semuanya, ya, ajarannya mendatangkan masalih, mendatangkan maslahat, baik maslahat duniawi atau lebih dari itu ukhrawi, dunia dan juga akhirat. Wad-dar'i lil qaba'ihi, juga agama Islam itu, ya, semua syariatnya menolak al-qaba'ih, kejelekan-kejelekan, mafsadah-mafsadah, ya, baik mafsadah duniawi atau ukhrawi. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, kata beliau Syekh Sa'di rahimahullah, hadzal aslul azim wal qa'idatul 'amah yadkhulu fiha ad-dinu kulluhu. Pokok yang agung ini dan kaidah ini, ya, itu mencakup semua syariat yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam tanpa kecuali, baik itu akidahnya, ibadahnya, muamalahnya. Jadi semua yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam pasti dibangun di atas ini, jalbil masalih wad-dar'il wadar'il qaba'ih. Semua syariat yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wasallam mesti mendatangkan maslahat-maslahat, ya, atau menolak mafsadah, kejelekan-kejelekan. Fa kulluhu mabniyun 'ala tahsilil masalihi fid dini wad dunya wal akhirah. Semuanya, ya, tanpa kecuali, semua yang diajari atau diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, semua syariat Islam ini, ya, mendatangkan maslahat-maslahat, akan mengantarkan kita kepada maslahat-maslahat, baik maslahat din, agama atau dunia dan juga akhirat. Wa 'ala daf'il madar fid dini wad dunya wal akhirah, dan akan menolak semua, ya, kejelekan-kejelekan, baik kejelekan dalam agama, dunia atau akhirat. Fama amarallahu bi syai' illa wa fihi minal masalih ma la yuhitu bihil wasf. Maka tidak ada satu pun perintah dari Allah kecuali dalam perintah itu mesti mengandung maslahat-maslahat, ya, yang tidak bisa digambarkan, ya, oleh kita. Kita tidak mampu menggambarkan, saking banyaknya maslahat. Ya. Kita bisa menghitung satu maslahat, dua maslahat, tiga maslahat, ya, dan banyak yang kita tidak bisa mengetahuinya. Kita hanya baru mengetahui ya, sebagian hikmah, sebagian masalih. Wa manaha an syai' illa wa fihi minal mafasid ma la yuhitu bihi al-wasf. Demikian pula tidaklah ya, Allah Subhanahu wa taala melarang sesuatu kecuali dalam larangan itu ya, sesuatu yang dilarang itu mesti mengandung mafsadah. Tidaklah Allah melarang sesuatu kecuali karena ada mafsadah. Kita diperintahkan untuk meninggalkan karena ada mafsadah yang akan menimpa kita kalau kita melanggarnya. Yang sebagian mafsadah itu ketahui, kita ketahui, dan kita tidak bisa mengetahui yang lain. Ada yang tidak kita ketahui. Naam. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam pertama kali datang di tengah manusia, apa yang beliau serukan? Beliau mengatakan, Qulu la ilaha illallah tuflihu. Ya ayuhan nas, wahai manusia, Qulu la ilaha illallah. Ucapkan, la ilaha illallah. Ini asas dari agama Islam ini. Diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengajak manusia, Qulu la ilaha illallah. Ucapkan, la ilaha illallah. Bi alsinatikum, dengan lisan-lisan kalian. Dan yakini dalam hati-hati kalian bahwasanya tidak ada ilah. Tidak ada ilah, sesembahan yang berhak untuk diibadai, kecuali Allah. Dan tinggalkanlah peribadatan, peribadatan selain Allah. Tinggalkanlah taghut. Untuk apa manusia diseru untuk mengucapkan la ilaha illallah? Tuflihu. Untuk kalian beruntung. Dan dalam sabda Nabi ini mencakup semua keberuntungan. Ya, keberuntungan dunia, keberuntungan akhirat. Ya. Jami'ul falah, semua keberuntungan. Ini salah satu contoh, ikhwatil kiram. Ya. Seorang akan mendapatkan keberuntungan dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Maka hadat din agama Islam ini ya, adalah sebab untuk kita mendapatkan falah, keberuntungan. Nah, Asy-Syaikh mengatakan, "Famin a'zami ma amarallahu bihi at-tauhid." Perkara yang paling besar yang Allah perintahkan, syariat yang paling agung dari syariat yang Allah Subhanahu wa taala ya, berikan kepada kita semua adalah at-tauhid. Tauhid, bahkan ini dakwah atau inti dakwah semua rasul. At-tauhid. Alladhi huwa ifradullah bil ibadah. Yaitu seorang mengesakan Allah dalam ibadah. Semua ibadah untuk Allah. As-salah, wa-zakah, wa-siyam. Al-dhabah, menyembelih. Wa-du'a, doa untuk Allah. Isti'anah, istighathah. Semua untuk Allah, azza wa jal. Ini syariat yang paling agung. Inti dari dakwah para nabi dan rasul. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Qala jalla wa ala, Allah berfirman, wa laqad ba'athna fi kulli ummati rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan tidaklah kami utus ya, kepada masing-masing umat ya, kami telah mengutus kepada masing-masing umat rasul. Semuanya memiliki seruan yang sama, an ya'budullaha wajtanibut taghut. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan tinggalkanlah taghut. Dengan seorang mentauhidkan Allah, dia akan mendapatkan semua kebaikan. Wa huwa mustamilun ala salahil qulub. Dengan seorang mentauhidkan Allah, hati akan menjadi baik. Akan menjadi lapang, akan mendapatkan kebaikan, akan mendapatkan ketenangan. Wasa'atiha wa nuriha, akan luas dada itu dan akan bercahaya, diberi cahaya. Wan sirahiha, juga akan hilang semua kotoran-kotoran yang ada dalam hati itu. Wa zawal adraniha, kotoran-kotoran, baik kotoran syubhat atau syahawat, hilang kekufuran, hilang kemunafikan, hilang ar-riya, hilang al-kibr atau yang lain dari penyakit-penyakit hati. Wa fihi masalihul badan wa dunya wal akhirah, juga ada maslahat-maslahat pada badan, dunia dan akhirat. Nah, ini perkara yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan atas kita, yaitu tauhid. Seorang akan mendapatkan semua kebaikan. Hatinya, badannya, ya, semuanya. Sebaliknya, wa adhamu ma nahallahu anhu asyirk fi ibadatihi. Dan yang paling besar yang Allah larang atas kita semuanya, atas manusia, adalah asyirk. Asyirku fi ibadatih. Menyekutukan Allah dalam ibadah. Kenapa dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena kerusakan yang paling besar, mafsadah yang paling besar, yang paling banyak adalah madza? Asyirk billahi azza wa jalla. Alladhi huwa fasadun. Kesyirikan adalah kerusakan. Ya. Wa madarrah. Kejelekan-kejelekan, perkara-perkara yang memudaratkan, merusak fil qulub, merusak hati-hati manusia, wal abdan, badan-badan manusia, akan rusak badan manusia, akan rusak hati manusia dengan syirik. Wad dunya wal akhirah, juga akan rusak dunianya, rusak akhiratnya. Naam. Fa kullu khairin fid dunya wal akhirah, ambil sebagai sebuah kesimpulan. Ya, kata Syekh Sa'di rahimahullah, fa kullu khairin, semua kebaikan, fit dunia wal akhirah, semua kebaikan-kebaikan di dunia, semua kebaikan-kebaikan di akhirat, fahuwa min samaratit tauhid, adalah diantara dari buah tauhid, buah dari tauhid, semua kebaikan. Wa kullu syarrin fit dunia wal akhirah, dan semua kejelekan di dunia dan di akhirat, fahuwa min samaratis syirik, adalah akibat dari syirik. Naam. Asy-Syaikh rahimahullah, Syekh Sa'di rahimahullah, ya, mengawali contoh untuk kaidah ini dengan menjelaskan asluddin, ya, pokok agama, yaitu ibadatullah wa tarka ibadati masiwah. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan, ya, peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang mau merenungkan, ya, agama ini, semua syariat pasti mendatangkan maslahat, ya, dan menolak madharah. Ya. Tanpa kecuali. Naam. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah, kemudian Asy-Syaikh akan menyebutkan, ya, di antara faedah-faedah dari ibadah as-salah, waz-zakah, was-siyam, wal-hajj. Ya. Nah, yang semuanya akan mendatangkan mada? Al-masalih, mendatangkan maslahat-maslahat, dan juga menolak mada? Al-mafasid, menolak mafsadah. Nah, semua yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam pasti mendatangkan maslahat dan juga menolak mada? Madarrah. Taib, kita tutup ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah dengan faedah yang disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullah di dalam kitab Al-Muwafaqat. Ketika Asy-Syatibi rahimahullah, beliau berbicara tentang al-kabair, berbicara dosa-dosa besar, yang diantaranya syirik billah azza wa jal. Ya. Syirik billah adalah yang pertama dari perkara-perkara dosa besar. Ijtanibu sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Yang pertama adalah syirku billah azza wa jal. Asy-Syatibi rahimahullah, beliau mengatakan, ya, tidaklah sesuatu itu, nah, atau kalau kita melihat dosa-dosa besar, ya, ternyata dosa-dosa besar itu, ya, kalau dilakukan akan menghancurkan daruriyatul khams, 5 perkara yang merupakan perkara pokok yang dijaga oleh syariat ini. Yaitu ad-din, agama, wal-aql, dan akal, ya, wan nafs, kemudian jiwa, wal mal, kemudian harta, wal irub, ya, kehormatan atau nasab. Ya. Jadi agama Islam ini semua syariatnya itu untuk menjaga lima ini diantaranya. Menjaga agama seseorang, menjaga akal seseorang, menjaga harta seseorang, menjaga jiwa seseorang, dan menjaga ya, nasab atau irud, ya, kemuliaan seseorang. Taib. Dan dilarangnya beberapa perkara yang itu merupakan dosa besar adalah untuk menjaga ini. Dan kalau melanggar perkara-perkara itu dari perkara-perkara dosa besar ini akan hancur ini. Famasalan misalnya ikhwatil kiram rahimanur rahimakumullah, asyirku billah azza wajalla. Seorang dia melakukan kesyirikan, apa yang rusak dari lima perkara ini, ikhwan? Semuanya rusak. Agamanya rusak. Karena dengan kesyirikan tidak akan diterima dia agama. Agama dia tidak akan diterima. Yang diterima oleh Allah hanya mada? Islam. Innad dina indallahi al-Islam. Wa may yabtaghi ghayra al-islami dina fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, ya, tidak akan diterima oleh Allah. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Barang siapa yang melakukan kesyirikan, tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inna allaha la yaghfiru ayyushraka bih, wa yaghfiru maduna dhalika lima yasha. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa mada syirik. Rusak agamanya. Rusak akalnya. Ya. Orang yang melakukan kesyirikan, kufar, mereka lebih sesat daripada hayawanat. Ya. Kal an'am balhum adhal. Mereka seperti hewan-hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Bagaimana mungkin, ya, manusia yang Allah beri akal kemudian menggantungkan dirinya kepada makhluk yang tidak memiliki kekuatan, yang tidak memiliki, ya, kemampuan. La yanfa' wa la yadhur. Tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan madarat. Ya. Kemudian dia menggantungkan kepada selain Allah. Rusak akalnya. Rusak jiwanya, rusak hartanya, dan sebut semua kerusakan. Ketika seorang terjatuh kepada syirik billahi azza wa jal. Al-khamr diharamkan. Apa yang rusak ketika seorang minum khamr? Agamanya rusak, jelas. Ya. Ketika hilang akalnya, dia tidak bisa melakukan sholat. Ya. Dan tidak boleh dia melakukan sholat dalam keadaan mata, dalam keadaan mabuk. Ya. Jelas dia terjatuh kepada dosa besar, rusak agamanya. Hartanya, jelas. Dia mengeluarkan harta, apalagi orang kalau sudah sampai pada tingkat apa kecanduan, rela untuk apa saja. Dia jual hartanya. Ya, bahkan dia peras harta orang tuanya. Ketika dia sudah apa namanya kecanduan ini, khamr dan yang semisalnya, rusak hartanya, akalnya jelas rusak, syarafnya rusak, majnun, orang sehat kemudian ingin seperti orang gila, hilang akalnya, jiwanya mungkin. Betapa banyak orang mati ketika dia minum minuman keras atau yang semisalnya. Ya. Overdosis mati. Taib, apalagi kehormatannya, kemuliaannya, nasabnya. Dikisahkan, ya, sebagian orang yang mabuk sampai menzinai ibunya. Taib, kalau lahir anak dari ibunya, taib, nasabnya kemana? Ya. Fa hadatin, agama Islam ini tidaklah melarang sesuatu kecuali karena ada mafsadah yang akan menimpa agama seseorang atau harta seseorang, akal seseorang, jiwa seseorang atau ya, nasabnya, kemuliaannya, irupnya. Dan itu semuanya pada semua syariat Allah pasti seperti apa yang dikatakan oleh As-Sa'di rahimahullah, ad-dinu mabniyun 'alal masalihi fi jalbiha wad-dar'i lil qaba'i. Baik, ini barangkali ikhwatul kiram rahimanur rahimakumullah, sedikit dari apa yang bisa kita baca dari syarah Syekh Sa'di rahimahullah. Masih tersisa